Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita merasakan ketaatan itu adalah bagian dari hidup kita, bagian dari kebutuhan kita yang tidak pernah akan lepas. Untuk itulah kita selalu mengingatkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, karena sarana seperti ini mengingatkan satu sama lainnya. Yang paling bagus kita ingin membacakan ayat Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah dan orang-orang yang betul-betul melanggar perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Artinya, Allah Subhanahu wa taala apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat ini adalah memakai kata idza atau faidza. Ini adalah menunjukkan bahwasannya artinya adalah apabila, tapi di sini beda dengan perkataan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Ketika kita mendengarkan firman Allah walaupun memakai kata faidza atau idza, walaupun maknanya dalam bahasa Indonesia artinya apabila, tapi itu mesti akan datang. Apakah itu uli ba'sin? Apakah uli ba'sin itu adalah azab Allah yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat disebabkan mereka terus berbuat kejahatan, bahkan merajalela dalam kejahatan tersebut, sehingga Allah sudah menetapkan pada akhirnya wa kana wa'dan maf'ula. Ayat ini adalah mengingatkan kita, yaitu dari ayat yang sebelumnya, yang mana ayat yang sebelumnya itu adalah dua hal yang ditekankan Allah. Pertama, mereka itu adalah manusia perusak. Siapakah itu? Yaitu Bani Israel. Bahkan kerusakan itu sudah dua kali ditetapkan Allah dalam firman Allah. Dan yang kedua, mereka menjadi orang yang sombong. Maka Allah, yang kedua perbuatan ini sudah Allah tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab suci, bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mengalami kehancuran sebagaimana yang kita kaji saat ini. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila datang saat hukuman ulahuma, kejahatan pertama dan yang kedua, maka kami akan datangkan ibadal lana uli ba'sin. Allah utus seorang hamba atau hamba-hamba yang mempunyai kekuatan besar, tapi mereka merajalela dalam perbuatan itu, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah peringatan demi peringatan yang telah Allah turunkan, tapi mereka tidak pernah merasakan peringatan tersebut. Mungkin salah satunya karena mereka terus merajalela seakan-akan peringatan itu tidak pernah mereka merasakan. Tapi itu adalah hal yang sangat ironis. Karena apa? Karena kalau kita hidup di dunia ini, Allah selalu memberikan peringatan. Buktinya ketika hujan, guntur ataupun petir yang sangat dahsyat membuat seseorang itu tidak berdaya, padahal hanya mendengarkan saja, belum lagi diteruskan Allah Subhanahu wa taala guntur ataupun petir tersebut. Ketika bumi ini digoyangkan melalui yang kita namakan namanya gempa, sehingga kita merasakan gempa itu adalah sesuatu hal yang tidak berdaya bagi diri kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita apabila nanti datang peringatan, bahkan bukan peringatan saja, bahkan azab Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak dapat dipertahankan disebabkan oleh ketidakmampuan manusia tersebut, disebabkan oleh kelemahan manusia itu sesungguhnya. Dalam azab Allah, dalam peringatan Allah saja mereka itu tidak mampu apalagi untuk berbuat, tapi mereka itu lebih banyak menyombongkan diri. Maka kita lihatlah di bulan puasa yang begitu indahnya perintah Allah, yang Allah lipatkan ganda, tapi masih banyak juga orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang melanggar itu, kalau kita sesuaikan kajian kita dalam ayat ini atau ayat yang sebelumnya, itu adalah sesungguhnya orang-orang itulah yang merusak. Maka kalau kita di dalam pemerintahan ini, orang yang tidak pernah salat, orang yang menyombongkan diri, orang yang betul-betul dikolongkan Allah adalah orang-orang itu yang membuat kerusakan. Siapa sesungguhnya orang-orang yang berbuat kerusakan itu sesungguhnya? Maka kalau kita mengkaji dalam ayat ini, tentunya kita sudah mempunyai jawaban, yang mana jawabannya itu tidak jauh dari firman Allah tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Perda, Ustaz Fajrul Haq. Ayat kelima dari surah Al-Isra ini lebih menggambarkan bahwa kehancuran karena merusak itu bukan sekedar utopia, bukan sekedar menakut-nakuti, intimidasi, bukan sekedar suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wa'dan maf'ula, janji yang pasti terjadi. Ditunda bukan berarti dilupakan. Tidak mendapatkan kehancuran bagi orang yang bangga dengan pengrusakan yang dia lakukan pada saat ini bukan berarti dia tidak mendapatkan kehancuran. Allah akan menghancurkan dia, tidak di dunia ini, tapi pasti di akhirat kelak. Dan terkadang di dunia ini benih-benih kehancuran bagi yang bangga dengan pengrusakan yang dia lakukan dari segi akidah, syariat, ibadah, lingkungan hidup itu telah ada. Dia akan merasakan kekosongan jiwa. Orang yang merusak dan bangga dengan kerusakan yang dia lakukan akan merasa kegelisahan. Orang yang bangga dengan pengrusakan yang dia terapkan akan merasa ketakutan. Ketakutan yang dia tidak tahu datangnya dari mana. Kesedihan yang dia tidak tahu dari mana kok bisa menimpa dirinya. Itulah benih-benih kehancuran duniawi sebelum kehancuran ukhrawi. Wa'dan maf'ula. Maka barang siapa yang bangga dengan pengrusakan, tunggulah masa kehancurannya, karena janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pasti. Pasti dalam arti kata, apabila seseorang itu sudah diperingatkan Allah, masih tetap juga melanggar perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan-segan untuk mengatakan dalam firman-Nya, fajasu khilalat diyar. Karena arti fajasu di sini artinya adalah pencarian mereka dengan teliti, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dari mereka. Terutama dalam hal ini adalah orang Yahudi atau umat Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Yahudi Khaybar. Pada ayat yang utama ini kita dapat melihat bahwa Al-Quran memiliki ungkapan yang begitu detail dan mendalam. Lihatlah dengan kata ba'asna alaikum, artinya Allah bangkitkan, menunjukkan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukanlah menganiaya Yahudi, akan tetapi membela Islam di hadapan orang yang mengkhianati perjanjian dan melanggar kesepakatan, sebagaimana orang-orang Yahudi atau umat Yahudi lebih banyak mereka melanggar kesepakatan, artinya ghadar, mengkhianati perintah dan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita di dalam hidup ini haruslah berhati-hati supaya kita tidak terkena dalam ayat ini, yaitu ayat akhir dari yang kita bahas ini, yang kita kaji ini, wa'dan maf'ula, janji Allah itu tidak pernah tidak terlaksana. Dalam arti kata lain, pasti terlaksana. Artinya janji Allah tersebut bukan seperti janji kita. Apabila Allah sudah mengatakan mereka ini akan tersiksa nanti di akhirat dengan azabku yang sangat pedih, maka itu akan terjadi. Ketika Allah mengatakan hari ini akan dapat bencana, itu mesti akan terjadi. Semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.